terus berguguran. Kala ku dengar itu, kau telah pergi meninggalkan aku. Tangis pilu terjadi dan takkan mungkin kau akan bisa kembali. Hanya bayangmu yang akan selalu ku ingat di dalam diriku. Hanya bayangmu yang